Abdurrahman Abu Hurairah adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, terkenal dengan kunyahnya, dan beliau nama aslinya adalah Abu Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Dan beliau wafat pada tahun 59 Hijriah. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli hadis dan aktsarus sahabati riwayatan lil hadis, yaitu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Hurairah nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, wafat pada tahun 59 Hijriah. Dan beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli hadis, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau ini masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Berarti 3 tahun lagi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Beliau masuk Islam pada tahun keberapa? Ke-7 Hijriah. Sekitar 3 tahun lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau 4 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau masuk Islam. Tapi meskipun demikian, beliau tetap sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Apa rahasianya? Rahasianya adalah karena beliau gigih belajar, gigih mencari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gigih bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadis-hadis. Jadi meskipun terlambat masuk Islam, tetapi beliau paling banyak meriwayatkan hadis. Apa sebabnya tadi? Karena paling gigih bertanya tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, maksud dilapangkan rizkinya adalah, yaitu ada dua makna. Catat, maksud dilapangkan rizkinya ada dua makna. Maksud dilapangkan rizkinya ada dua makna. Yang pertama, diperbanyak rizkinya. Diperbanyak rizkinya. Asalnya mungkin 1 juta menjadi 10 juta. Asalnya mungkin 500 ribu menjadi 1 juta. Diperbanyak rizkinya. Ini yang pertama, maksud dilapangkan rizkinya, diperbanyak rizkinya. Yang kedua maksudnya adalah, diberkahi rizkinya, yaitu bermanfaat untuk orang lain. Diberkahi rizkinya, yaitu bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat untuk orang lain. Misalkan dia mempunyai rizki 10 ribu sehari, seperti para santri belanja 10 ribu sehari, cukup enggak? Cukup, alhamdulillah. Ya, 10 ribu sehari. Meskipun ada dari wali santri yang minta ditambah, kasihan ustaz, anak saya cuma 10 ribu per hari. Nah, asalnya 10 ribu cukup untuk dia. Ternyata karena diberkahi, akhirnya 10 ribunya cukup untuk dia dan orang lain. Itu maksudnya diberkahi. Jadi jumlahnya tetap 10 ribu, tetapi rizkinya diberkahi. Itu maksudnya siapa yang ingin dilapangkan rizkinya. Jadi maksud dilapangkan rizkinya ada dua macam. Yang pertama apa? Diperbanyak rizkinya. Yang kedua diberkahi rizkinya. Apa makna diberkahi rizkinya? Ya Rehan. Bermanfaat untuk orang lain. Jazakallahu khairan. Yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Dipanjangkan umurnya. Dan maksud dipanjangkan umurnya juga ada dua makna. Maksud dipanjangkan umurnya ada dua makna. Maksud dipanjangkan umurnya ada dua makna. Yang pertama yaitu dipanjangkan umurnya dari asalnya 50 menjadi 60. Dipanjangkan umurnya dari asalnya 50 menjadi 60. Itu misalnya. Ini maksud yang pertama dari dipanjangkan umurnya. Maksud yang kedua dari dipanjangkan umurnya adalah diberkahi umurnya. Diberkahi umurnya. Maksud yang kedua dari dipanjangkan umurnya adalah diberkahi umurnya. Sama, bermanfaat untuk orang lain. Ya. Dia umurnya 50. Tetapi dia seperti berumur ratusan tahun. Seperti siapa? Contoh penulis kitab ini. Ya. Penulis kitab ini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Beliau umurnya perhatikan, lihat berapa umurnya ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Beliau lahir pada tahun 773. Ayo siapa yang pintar hitungan? 773. Lahirnya. Wafatnya pada tahun 852. Berapa? 852 kurangi 773. 1 852 meninggalnya. Lahirnya 773. 80. Ah, berapa? Siapa yang pintar matematik di sini? Al-ulum. Ya ulum. Kam? 773 wafatnya pada tahun 852. 79 tahun. Betul? 79 tahun. Lihat, umurnya 79 tahun, tetapi bukunya sampai sekarang. Beliau ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Sekarang kita abad ke-15 Hijriah. Sudah berapa tahun? 9, 15. 600 tahun. 600 tahun buku ini. Ya, buku ini sudah 600 tahun lamanya. Ini namanya dipanjangkan umurnya. Arti dipanjangkan apa? Diberkahi. Contoh misalkan orang yang bangun masjid ini. Jadi donatur-donatur yang bangun masjid ini. Maka masjid ini akan terus berdiri tegak. Mungkin wallahu alam sampai hari kiamat. Siapa yang ikut membangunnya, maka dia seperti dipanjangkan umurnya. Apa maksud dipanjangkan umurnya? Diberkahi. Nah, itu indahnya menjadi orang yang berilmu. ya, maka jangan sampai patah semangat di tengah jalan. Aduh Ustadz sulit, ini sudah mulai bahasa Arab sulit, ya asalnya kan semuanya juga tidak bisa, saya asalnya juga tidak bisa. Tidak ada orang yang lahir dalam keadaan pintar. Laisal mar'u yuladu 'aliman wa laisa huwa dzu 'ilmin kaman huwa jahilu. Bukanlah Fitri, dengarkan. Mahathir, dengarkan. Bukanlah seorang yang manusia terlahir dalam keadaan berilmu. Ya, dan orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang bodoh. Maka ini yang dimaksud dengan barang siapa yang dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturrahim. Silaturrahim. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silaturrahim maksudnya adalah seorang yang satu darah atau satu tempat keluar, seorang yang satu darah. Saya lihat para santri sibuk dengan tipek, sibuk dengan melihat kepada yang lain. Jangan begitu cara menulisnya, ya. Antum fokus dengan apa yang saya ucapkan. Jangan melihat kepada yang lain. Paham? Ya, fokus saja karena saya akan mengulang apa yang saya sampaikan. Ya, fokus saja. Makanya jangan sampai hilang fokusnya. Fokus saja. Tidak usah melihat kepada yang lain. Ustaz tadi ngomong apa? Tadi malah ketinggalan nantinya. Paham? Haikal, lihat ke sini. Ya, perhatikan baik-baik. Rahim adalah apa tadi? Seorang yang satu darah atau satu tempat keluar saat dilahirkan. Seorang yang satu darah atau satu tempat keluar saat dilahirkan. Nah, sekarang saya akan menyebutkan rahim-rahim setiap orang. Mahathir siapa rahimnya, Fitri siapa rahimnya, Rosehan siapa rahimnya. Ya, saya akan sebutkan rahim-rahim setiap orang. Yang mana rahim tadi maksudnya adalah apa? Yang satu darah atau satu tempat keluar saat dilahirkan. Lihat, rahim seseorang kalau kita lihat dari atas adalah bapak ibu kita. Karena bapak ibu kita lah akhirnya kita ada. Rahim seseorang adalah bapak ibu kita. Paham ya? Atau begini, cara mencatatnya biar antum mudah mencatatnya adalah catat. Rahim seseorang berdasarkan hubungan darah adalah pokok keturunan. Satu, pokok keturunan. Dan beliau adalah bapak kemudian kakek dan datu atau datuk, betul ya, atau buyut bahasa Indonesianya, dan terus ke atas. Beliau adalah bapak, kakek, datuk atau buyut, dan terus ke atas. Itu adalah rahim seseorang. Itu adalah rahim seseorang. Kemudian termasuk di dalamnya juga adalah pokok keturunan, yaitu ibu. Ibu ini adalah rahim seseorang. Ibu. Lalu naik ke atas, nenek. Lalu naik ke atas, buyut perempuan. Ini adalah rahim seseorang, dari pokok keturunan. Jadi saya terangkan, perhatikan sini baik-baik. Ridha. Ngantuk. Baik, perhatikan sini baik-baik. Ada seseorang, di atasnya ada bapak ibunya. Kemudian di atas bapak ibu, bapak mempunyai bapak ibu yang merupakan kakek, nenek. Ya. Kemudian ibu juga mempunyai kakek, nenek. Ini semua adalah siapa? Rahim. Rahim dari pokok keturunan. Sekarang ada lagi rahim dari cabang keturunan. Catat. Rahim dari cabang keturunan. Rahim dari cabang keturunan. Dia adalah anak laki-laki atau perempuan. Anak laki-laki atau perempuan. Kemudian cucu laki-laki atau cucu perempuan. Ini rahim yang wajib disambung hubungan dengannya. Kalau seandainya Royan menikah, punya istri, lalu punya anak, anaknya laki-laki atau perempuan, kemudian nanti anaknya punya anak lagi, itu berarti cucu bagi Rayyan. Rayyan sudah jadi kai-kai. Maka pada saat itu adalah rahim. Terus ke bawah itu rahim namanya. Baik. Itu rahim berdasarkan apa? Cabang keturunan. Sekarang rahim berdasarkan ranting keturunan. Rahim berdasarkan ranting keturunan. Seperti saudara laki-laki atau saudara saudari perempuan. Saudara laki-laki atau saudari perempuan. Rahim berdasarkan ranting keturunan. Saudara laki-laki atau saudari perempuan. Termasuk di dalamnya adalah anak dari saudara. Anak dari saudara disebut sebagai apa? Keponakan. Bahasa Banjarnya apa? Kemanakan. Ya, keponakan. Coba angkat tangan di sini yang punya saudara. Angkat tangan yang punya keponakan. berarti kan sudah ada keponakannya. Ini sudah ada keponakannya, berarti saudara-saudaranya sudah menikah, kemudian mempunyai anak. Keponakan, ya. Keponakan itu seperti anak sendiri. Keponakan itu seperti anak sendiri. Nah, Mahathir, siapa keponakan namanya? Zubair. Zubair berarti Mahathir adalah pamannya Zubair. Paham ini? Zubair seperti anak Mahathir. Kenapa? Karena paman itu bagaikan ayah, dan itu tidak boleh marah-marahan, tidak boleh berkelahi, tidak boleh memutuskan hubungan. Wajib disambung. Itu namanya apa? Rahim berdasarkan sisi ranting keturunan. Saudara laki-laki atau saudari perempuan, kemudian mempunyai siapa? Mempunyai anak. Anaknya disebut siapa? Keponakan. Taib. Termasuk rahim adalah rahim cabang pokok keturunan. Cabang pokok keturunan. Cabang pokok keturunan. Ayo, siapa yang bisa menebak? Siapa mereka? Cabang pokok keturunan. Kalau pokok keturunan kan bapak, ibu, kakek, nenek. Ini cabang pokok keturunan. Siapa? Hah? Paman. Jazakallah khair, mukhlas. Paman. Paman baik atau bibi. Paman atau bibi itu adalah rahim. Fadil punya paman? Punya. Berarti saudaranya siapa? Ayah atau ibu? Keduanya ada. Siapa yang tidak kenal pamannya? Ya, harus nanya kepada ayah atau ibu nanti. Paman saya siapa? Ya. Saya hafal. Misalkan saya punya bapak. Paman-paman saya hafal. Bapak saya punya bapak, yaitu kakek saya. Kakek saya nikah dua. Istrinya dua. Yang pertama meninggal, yang satu kemudian menikah lagi. Ini punya saudara-saudara. Bapak saya, kemudian ini saudaranya ada lima. Kemudian ini ada saudara lagi. Ini semua harus dikenal. Harus dikenal. Ya, saudara-saudara bapak kita harus kita kenal. Karena itu statusnya sebagai apa? Paman. Paman adalah rahim yang harus kita hormati karena mereka seperti bapak dan seperti ibu. Bibi juga begitu. Saudarinya bapak. Kita harus kenal, tanya kepada bapak, kepada ibu. Silsilah keturunan kita harus tanya. Bu, ibu ini punya saudara dan saudari berapa? Ya, coba saya tanya Bilal sekarang. Ibu Bilal punya bapak kan? Bapak punya saudara berapa? Nah, nggak tahu kan? Kalau Fabian kan tata as-siddiqi, berapa punya saudara bapaknya? Saudari saudara 7. Kenal semua? Pernah ketemu semua? Masya Allah. Nah, seperti itu. Harus kenal. Rehan, berapa bapak punya saudara? 3. Ibu juga begitu. Ibu disebut oleh bapak, oleh kita saudaranya paman. Kemudian saudarinya ibu juga disebut bibi. Itu rahim semua. Dan termasuk, catat, dan termasuk adalah anak-anak paman. Itu rahim semua yang wajib kita hubungi. Anak-anak paman. Apa sebutannya dalam bahasa Indonesia? Sepupu. Ya, anak-anak paman. sepupu. Nah, sepupu ini dia rahim tetapi dia bukan mahram. Ini kalau seandainya Pak Bian tadi punya paman 7 atau bibi dan saudara, tuanya 7. Kemudian ada anak pamannya perempuan, enggak boleh salaman. Karena itu bukan mahram. Enggak boleh berdua-duaan. Ya. Enggak boleh ke bioskop dua-duaan. Apalagi mau naik motor besar. Kan katanya Fabian mau jadi pembalap. Paham? Ya. Itu namanya rahim dari cabang pokok keturunan paman atau bibi. Baik saudara-saudari ibu atau saudara-saudari bapak. Kemudian termasuk di dalamnya apa? Anak-anak paman dan bibi keponakan. Jadi tidak boleh bertengkar, tidak boleh memutuskan hubungan rahim, tidak boleh berkelahi, karena wajib kita menyambung hubungan rahim. Baik. Itu adalah rahim berdasarkan keturunan. Satu darah, satu tempat keluar saat dilahirkan. Fahim dong? Baik. Di sana ada rahim ya. Berdasarkan, perhatikan ini, perkawinan. Catat. Rahim berdasarkan perkawinan. Rahim berdasarkan perkawinan. Seperti istri mahramnya adalah suaminya. Istri mahramnya adalah suaminya. Jadi kalau seorang istri boleh berdua-duaan dengan suaminya, berpegangan, boleh karena istrinya. Baik. Kemudian yang kedua, seperti menantu perempuan, mahramnya adalah mertua perempuannya. Mertua laki-laki. Menantu perempuan, mahramnya adalah mertua laki-laki. Boleh menjadi mahram mertua laki-laki. Jadi misalkan ya, siapa? Jimmy kelak menikah. Kemudian istrinya Jimmy dengan bapaknya Jimmy itu adalah mahram. Boleh bersalaman. Istrinya Jimmy boleh buka jilbab di hadapan bapaknya Jimmy. Paham ini? Ya. Itu namanya mahram berupa perkawinan. Seperti yang ketiga. Yang ketiga adalah mertua perempuan. Mahramnya adalah menantu laki-laki. Mertua perempuan, mahramnya adalah menantu laki-laki. Bagaimana contohnya? Misalkan Fikri menikah, punya istri, lalu nanti Fikri punya anak. Hah? Anaknya laki-laki. Anaknya siapa? Laki-laki. Anaknya perempuan. Lalu anak perempuan ini menikah. Otomatis istrinya Fikri mertua perempuan bagi si laki-laki ini. Nah, ini mahram. Boleh bersalaman, boleh bepergian berduaan, dan seterusnya. Paham ya? Kemudian mahram berdasarkan perkawinan yang lain adalah yaitu anak tiri perempuan. Boleh mahramnya bapak tiri. Anak tiri perempuan boleh mahramnya bapak tiri. Nah, ini contoh-contoh dari menyambung hubungan rahim. Jadi rahim itu harus disambung. Disambung itu caranya bagaimana? Caranya berkomunikasi, saling mengunjungi, ya. Nah, ini caranya. Jadi tidak diperbolehkan untuk memutuskan hubungan rahim. Baik, silakan adzan dulu. Allahu akbar. Ya, sebelum kita tutup, kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Catat beberapa pelajaran dari hadis ini. Beberapa pelajaran dari hadis ini. Satu, perintah untuk menyambung silaturahim perintah untuk menyambung silaturrahim. Nah, ini nanti yang belum kenal kepada pamannya, kepada sepupunya, kepada keponakannya, ya harus kenal. Mungkin kepada neneknya, kalau sudah meninggal juga ditanya, "Bah, bapak ini bapaknya siapa? Bapaknya bapak siapa? Kakek bapak siapa?" Dan seterusnya. Paham ini? Ibu, ibu bapaknya siapa? Kemudian neneknya, kakeknya siapa? Kemudian buyutnya siapa? Terus ditanya agar kita tahu rahim kita. Kemudian juga siapa lagi? Paman. Pak, bapak punya saudara berapa? Bu, punya saudara berapa? Di mana? Harus ditanya. Ya, perintah untuk menyambung hubungan rahim. Kalau ditanya kenapa ingin tahu? Karena saya diperintahkan untuk menyambung hubungan rahim. Saya harus tahu rahim saya. Ya, tanya itu kepada ayah, ibu. Tanya. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan bahwa beramal saleh jika menginginkan dunia yang dijanjikan oleh Allah atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh asalkan niat utamanya adalah Allah. Asalkan niat utamanya adalah Allah. Asalkan niat utamanya adalah Allah. Hadis ini menunjukkan bahwa beramal saleh menginginkan pahala dunia tidak mengapa. Yang sebagaimana disebutkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asalkan niat utamanya adalah apa? Allah. Saya beri contoh misalkan. Ada hadis ini. Ya, siapa yang ingin diluapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, itu kan dunia. Dilapangkan rezeki, dipanjangkan dunia, umur, itu kan dunia. Maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Lalu saya telpon adik saya yang sudah lama saya tidak hubungi, dengan niatan agar luas rezeki saya, dengan niatan agar panjang umur saya. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Asalkan niat utamanya apa? Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Kemudian pelajaran yang terakhir dari hadis ini adalah hadis ini tidak bertentangan dengan takdir Allah. Takdir Allah. Karena Allah mentakdirkan dipanjangkan umurnya jika mengerjakan sebab, jika mengerjakan sebab, yaitu menyambung tali silaturahim. Paham enggak maksudnya? Jadi begini, perhatikan saya. Yang sudah selesai, perhatikan saya. Misalkan tertulis Ridha umurnya 60 tahun di dalam kitab Lauhul Mahfudz takdirnya. Ya tak? Paham ini? Paham sampai sini? Ridha tertulis 60 tahun di dalam kitab Lauhul Mahfudz. Takdirnya umurnya sampai berapa? 60 tahun. Ternyata Ridha nyambung silaturahim. Otomatis berdasarkan hadis ini dipanjangkan gak umurnya? Dipanjangkan. Betul tidak? Dipanjangkan umurnya. Berarti yang di Lauhul Mahfudz berubah dong. Menjadi 70 misalkan. Begitukah? Tidak. Tetapi ketika Ridha menyambung hubungan rahim, maka tidak bertentangan dengan yang tertulis dalam kitab Lauhul Mahfudz. Tetap 60 dia. Tetapi kalau seandainya Ridha menyambung hubungan rahim, dia nelpon pamannya, dia nelpon sepupunya, dia nelpon keponakannya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bertambah umurnya. Ya. Bertambah umurnya sesuai dengan sebab yang dia kerjakan. Bertambah umurnya jadi berapa, Ustaz? Tetap 60. Tetapi 60 ini asalnya kalau seandainya dia tidak menyambung hubungan rahim, maka umurnya tidak akan sampai kepada 60. Paham enggak apa maksud saya? Jadi kalau seandainya dia menyambung hubungan rahim, maka umurnya sampai 60. Kalau tidak, maka tidak sampai 60. Jadi gini para ikhwah, saya ingin jelaskan. Perhatikan, jangan ngantuk-ngantuk, perhatikan. Semua dari kita sudah dituliskan takdirnya. Fadil umurnya sekian, rezekinya sekian, nasibnya di akhirat sekian. Saya sudah dituliskan takdirnya. Itu dituliskan di mana? Di dalam kitab namanya Lauhul Mahfudz. Paham ini? Nah, sudah tertulis kan semuanya? Sudah tertulis. Lalu ternyata kita menyambung hubungan rahim, otomatis umurnya tambah panjang. Betul tidak? Karena berdasarkan hadis ini, siapa yang menyambung hubungan rahim, maka umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira takdir yang dalam kitab Lauhul Mahfudz tadi berubah tidak? Tidak. Lalu Ustaz, yang dipanjangkan apanya? Maka jawabannya adalah, kalau seandainya seseorang menyambung hubungan rahim, maka dia berarti mengerjakan sebab. Mengerjakan sebab. Yang dengan sebab itu umurnya akan sampai seperti yang dituliskan di dalam kitab Lauhul Mahfudz. Paham sampai sini? Kalau seandainya dia tidak menyambung hubungan rahim, maka umurnya tidak akan sampai. Dan itu juga sudah tertuliskan di mana? Dalam kitab Lauhul Mahfudz. Nah, jadi nasib kita itu sudah dituliskan oleh Allah. Nasib kita pada tanggal 9 Jumadil Akhir 1441 Hijriah jam 8.14 masih pengajian, itu sudah ada takdirnya. Di mana tadi? Di dalam kitab Lauhul Mahfudz. Nah ini para ikhwan. Dan ini menunjukkan keutamaan menyambung hubungan rahim. Apa keutamanya? Dua keutamanya. Yang pertama, dilapangkan rezekinya. Yang kedua, dipanjangkan umurnya. Nah, maka jangan sampai yang memutuskan hubungan rahim dengan paman, dengan keponakan. Ya, biasanya begitu. Kalau sudah ada sesuatu, dia putuskan hubungan rahimnya. Misalkan karena harta warisan, akhirnya marah-marahan. Karena harta warisan, akhirnya bunuh-bunuhan. Kakaknya sendiri dia bunuh, adiknya sendiri dia bunuh, gara-gara apa? Harta waris yang ditinggalkan oleh bapaknya. Ini tidak boleh. Ini namanya memutuskan apa? Tali silaturahim. Ya, hati-hati. Kalau seandainya diputuskan, berarti yang terjadi kebalikannya, umurnya dipendekkan, rezekinya disempitkan, tidak diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai sini selesai. Siapa yang ingin bertanya? Pak Bian. Iya, berarti Fabian tidak boleh melihatnya. Sepupu, anak paman, kan bukan mahram, betul tidak? Betul. Berarti kalau sepupunya sedang tidak berjilbab, tidak boleh melihatnya. Tidak boleh bersentuhan tangan dengannya, bersalaman. Tidak boleh bonceng-boncengan dengannya. Tidak boleh berdua-duaan di kamar, tidak boleh. Kenapa? Karena bukan mahram. Dia rahim kita karena anak paman, tetapi tidak bukan mahram. Nah. Ada yang lain bertanya? Atau saya yang bertanya? Saya yang bertanya ya. Siapa yang bisa menjawab, saya kasih hadiah. Jangan angkat tangan orang lain. Kalau mahramnya masih kecil, misalkan, contoh, gimana? Contohnya gimana? Iya, maksudnya Fitri sama siapa? Hah? Siapa? Fitri punya adik sepupu, ya. Adik sepupu, dia masih kecil. Maka ketika masih kecil, bukan haram, bukan boleh disentuh, karena belum baligh. Yang tidak boleh disentuh adalah yang sudah sama-sama baligh. Kalau masih bayi, umur 3 hari, bukan. Oh, kenapa nggak mau nyentuh sepupunya? Bukan mahram saya, masih bayi. Ya, kalau perempuannya sudah balik, baru tidak boleh disentuh. Ya. Fitri sudah balik belum? Belum. Baik. Ya, kalau seandainya perempuannya belum balik, maka tidak mengapa untuk disentuh. Saya banyak kajian-kajian, kadang-kadang kan kajian ada anak-anak jamaah, perempuan-perempuan minta salaman, tidak mengapa, karena belum balik. Kalau saya lihat sudah besar sedikit, saya tanya, sudah balik belum? Belum, Ustaz. Kalau belum, maka saya julurkan tangan. Kalau seandainya sudah, maka tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "La an yut'ana fi ra'si ahadikum bi makhitin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah." Seseorang ditancapkan paku dari besi di kepalanya lebih ringan, lebih baik dibandingkan dia menyentuh perempuan yang tidak halal. Tidak boleh, makanya pacaran itu haram. Siapa yang punya pacar di sini? Ya, tidak diperbolehkan. Mahathir atau Rasihan? Ya, tidak diperbolehkan, pacaran haram hukumnya. Nah, ada yang lain? Bagas mau bertanya? Jimmy? Nah, tanya Jimmy. Tidak ada pangnya coba. Kalau nya tidak sengaja menyentuh, kalau tidak sengaja tersentuh, segala yang tidak sengaja tidak ditulis dosa. ya, tapi jangan pura-pura tidak sengaja. Segala yang tidak sengaja tidak berdosa. Seperti misalkan saat tawaf, itu kan banyak laki-laki perempuan, tidak sengaja maka tidak berdosa. Yang berdosa adalah kalau sengaja. Kalau salaman, Ustaz, kan biasanya ada orang, para penceramah salaman misalkan pakai surban, surbannya begini ya, tangannya disurbanin, kemudian salaman ke ibu-ibu, boleh tidak? Tetap haram. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, innila usafihun nisa, aku tidak berjabat tangan dengan para perempuan yang bukan mahram. Nah, ini nanti pulang ke rumah ya, kasih nasihat bapaknya, Pak, itu mahram bapak enggak? Kok salaman-salaman aja? Haram, Pak. Nasihat, kasih nasihat bapaknya. Ya. Nah, para santri juga tanya-tanya kepada bapak atau kepada ibu, "Bu, ini perempuan mahram saya enggak?" Ya, kan sudah, kita sudah belajar siapa saja yang mahramnya, siapa saja yang bukan mahram. Yang selain saya sebutkan tadi berarti bukan mahram. Nah, yang lain? Ocehan. Kalau berkumpul-kumpul dengan perempuan, pesantren satu tempat perempuan laki-laki, maka ini bukan pesantren namanya. Ya, semestinya ada tempat khusus perempuan-perempuan, laki-laki, laki-laki. Tidak boleh satu. Makanya mungkin kalau seandainya pesantren Tanah Ilmu ingin menjadi, membuat pesantren perempuan, tidak di sini. Enak aja ente nanti lihat-lihat. Di tempat jauh sana. Di kota Marabahan. Jauh. Biar tidak lelek-lelekan, biar tidak lihat-lihatan. Ya, paham? Kalau bergabung maka tidak diperbolehkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadkhul 'alan nisa." Jauhi oleh kalian memasuki tempat perempuan. Tidak boleh asal masuk ke tempat perempuan. Saya pernah dulu waktu saya sudah nyantri seperti kalian. Lalu kan kita ada reuni. Reuni SD. Kemudian yang ngundang teman perempuan. Ya, yang ngundang teman perempuan. Pas saya mau masuk rumahnya, cuma dia ada seorang di dalam rumah. Oh, saya tidak jadi masuk. Kenapa? Karena saya sudah belajar di pesantren. Kecuali ketika dipisah antara laki-laki dan perempuan. Sampai si teman perempuan itu bertanya, "Kenapa enggak jadi masuk?" Maka dia menebak, pasti karena saya perempuan ya, tidak boleh ya. Iya. Nah, itu namanya tidak boleh kita masuk-masuk tempat perempuan. Ya, berkumpul-kumpul dengan perempuan yang bukan mahramnya. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Nah, Fadil. Kalau sepupu boleh dinikahi. Ya. Boleh dinikahi. Ada sepupunya yang cantik? Ya. Boleh, sepupu boleh. Sepupu itu siapa? Anak paman. Boleh dinikahi. Karena dia bukan mahram yang kita boleh berduaan, boleh berjabat tangan, boleh bersafar bersama. Ya, dia boleh nikah. Anak paman boleh. Ada lagi? Tanya. Nah. Ada perempuan di pesantren. Namanya saja yang diingat, maksudnya misalkan Rosihan punya teman perempuan. Habis itu Rosihan selalu terkenang-kenang. Hah? Maka jawabannya inilah akhirnya Rosihan tidak bisa jawab pertanyaan di saat ujian. Ini penyebabnya, ya. Harus dihilangkan itu semua. Itu adalah penghalang menuntut ilmu, ya. Penghalang menuntut ilmu. Tuntut ilmu dulu, baru nanti memikirkan yang lain-lain. Tuntut ilmu dulu yang benar, yang baik, ya. Jangan berpikir macam-macam. Nah, ada yang lain? Mukhlas. Contohnya, kalau terpaksa menolong perempuan yang bukan mahram, contohnya. Lagi di jalan, ada perempuan jatuh ke jurang. Di jalan mana ada jurang? Oh, di pinggir gunung, ya. Maka jawabannya yang pertanyaan pertama, mukhlas berani enggak nolong, nanti malah jatuh ke jurang. Ya, yang jelas gini. Kalau seandainya ada perempuan yang bukan mahram, nyawanya terancam, maka kita boleh menolong pada saat itu. Kenapa? Karena menyelamatkan nyawa lebih utama dibandingkan menahan diri dari tidak menyentuhnya. Menyentuh haram, tapi membiarkan orang mati lebih haram. Kepada saat itu kita tolong. Tapi sesudah ditolong, maka serahkan kepada walinya, kepada orang tuanya. Ya, jangan diusap-usap. Telah ditolong. Ya, seperti itu. Serahkan kepada orang tuanya yang merupakan mahramnya. Paham ya? Naam. Ada yang lain? Rosihan borong malam ini, masya Allah. Kalau tentang perempuan, Rosihan bangun dia. Nah, ada Rosihan. Yang jelas, kalau seandainya itu terjadi sebenarnya, maka harus seorang perempuan harus menjaga dirinya. Jangan sampai bermudah-mudah masuk ke dalam rumah orang lain dengan seenaknya. Terutama di dalamnya terdapat laki-laki yang bukan mahram. Nah, ini juga ajarkan kepada keluarga perempuan. Ibu, kemudian saudari perempuan, adik perempuan, bibi, keponakan perempuan, sepupu perempuan. Ajari, jangan sampai bermudah-mudah berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahram. Kenapa? Karena itu diharamkan dalam agama. Ya, diharamkan dalam agama. Nah, cukup kiranya karena waktu sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Yang jelas pelajaran paling utama dari hadis ini, kita wajib untuk apa? Menyambung tali silaturahim, ya. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Silahkan baca. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.